Cocok tadi Pak. Cocok. Cocok. Bang Ilon, Community. Cintaku suci, hanya satu kali. kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Satu dan aku, satu hati sampai mati, setia tak terganti. Hanyalah dirimu, kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Terima kasih Pengilon Community, semoga rezekinya bertambah banyak. Semoga.